Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudara sekalian, sekian pertama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat iman dan Islam dan juga nikmat-nikmat lain yang besar yang kecil yang tidak dapat kita hitung di kita syukurnya. Dan juga kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini sekali lagi kita dapat bersama untuk teruskan perjalanan kita. Dan sebelum itu saya minta maaf kerana diberitahu bahawa mesej tak sampai kerana minggu lepas tak dapat habis. Jadi kadar Allah Masya apa yang Allah kendaki telah terjadi. Jadi insyaAllah kita akan ambil langkah ya, selalunya boleh minggu lepas pula tak sampai. Baik, insyaAllah pada malam ini masih giliran tafsir surah Al-Baqarah, di mana ayat yang terakhir kita baca adalah kenaan dengan kisah yang Allah SWT khabarkan, kenaan dengan pembinaan Ka'bah yang dibina oleh dua hamba Allah SWT yang dipilih, iaitu Nabi Ibrahim AS beserta anaknya Ismail AS. Dan bagaimana Allah SWT merancang bahawa Ka'bah itu Allah jadikan sebagai tempat kembalinya untuk manusia. Dan di situ terdapat beberapa kekhususan tentang Ka'bah, iaitu ia adalah sebuah tempat yang aman yang sepatutnya tidak ada ketakutan. Dan juga Allah SWT memerintahkan agar kita mengambil maqam Ibrahim sebagai musalla, iaitu tempat mengerjakan solat. Dan kita terangkan bagaimana jadikan maqam Ibrahim itu musalla, iaitu dengan kita mendirikan solat 2 rakaat selepas tawaf. Dan kalau kita tawaf 7 pusingan, maka kita disyariatkan agar kita solat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Siapa yang pergi ke Ka'bah akan pasti dapat melihatnya. Sekarang itu dalam Maqam Ibrahim itu diletak di dalam sebuah seperti tempat kaca, kita boleh lihat di dalamnya ada tapak kaki Nabi Ibrahim AS. Dan hukum-hukum kerahan itu telah kita terangkan, di mana Nabi SAW sendiri telah menerangkan kepada kita sunnahnya bagaimana kita melaksanakan 2 rakaat ini, iaitu dengan kita membaca pada rakaat pertama surah setelah Al-Fatihah Qul ya ayyuhal kafirun sampai habis. Kemudian rakaat kedua selepas Al-Fatihah kita membaca surah Qul huwallahu ahad. Bahkan kebanyakan solat sunat Rasulullah SAW akan membaca 2 surah ini, Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Dan kalau kita perhatikan surah ini, yang 2 surah ini menerangkan ataupun memuatkan, menekankan tentang akidah, tentang tauhid. Yang pertama adalah berkenaan dengan akidah kita, iaitu kita berkisah, kita berlepas tangan daripada kekufuran dan ahlinya, dan juga apa juga persembahan pengibadatan orang-orang kafir. Kita tak mahu dikenal mengenai la a'budu ma ta'budu, aku tak sembah apa yang kamu sembah, kamu pun tak sembah apa yang aku sembah. Bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Jelas. Nabi SAW selalu baca surah ini dalam solat-solat sunat, termasuk solat witir ya, dan juga solat 2 rakaat sebelum solat fajar dan lain-lain lagi. Jadi memang sunat kita baca 2 surah ini. Walaupun tidak salah, walaupun tidak dosa, kita baca surah-surah lain, tapi ini adalah sunat yang khusus. Jadi kalau ada orang kata ada tak surah-surah yang khas kita baca dalam solat sunat, jawab kita ada. Iaitu surah-surah ini, Qul ya, Qul hu. Dan dalam surah dalam solat witir kita baca pada rakaat yang awal tadi surah Al-A'la, Fatiha Hikmah Rabbikal A'la. Dan kita ada beberapa lagi surah yang Nabi SAW baca dalam solatnya, dalam solat subuh, malam Jumaat, pagi Jumaat, dalam solat hari, solat Jumaat sendiri ya, iaitu surah Al-A'la dan surah Al-Ghashiyah ataupun surah Al-Jum'ah dan surah Al-Munafiqun. Dan juga dalam 2 rakaat salat hari raya, saya juga akan membaca juga seperti Jumaat, dan juga kadang-kadang ada tambahan surat Qaf dan seterusnya. Dan yang demikian itu adalah surah-surah khusus. Lebih sunat dibaca, lebih sunat dibaca dibandingkan dengan surah-surah lain. Jadi kita berusaha nak hafalkan surah-surah ini kerana dia ada lebih fadilatnya. Lebih apa? Fadilatnya sebab dia dipraktikkan dalam satu sunat yang dia daripada Rasulullah SAW. Kalau kita dapat ini dah bagus. Jadi kalau orang kata dalam solat ini kita baca qul huwallahu ahad 5 kali, 7 kali ataupun baca apa lagi, surah itu, surah ini dan sebagainya, dan tak ada dalilnya, maka kita katakan dia telah berbohong atau mengada-ngadakan sesuatu atas nama Rasulullah SAW. Kerana ia tidak terbukti dengan hadis. Adapun hadis menunjukkan yang kita dah terangkan tadi. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Taala pada ayat yang berikutnya menerangkan tentang asal usul Kaabah ini. Dibina oleh Ibrahim alaihissalam dan bagaimana kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail apabila ataupun setelah membina Kaabah. Jadi Imam Ahmad dalam buku dan kitab terjemahannya muka surat 208. Itu ayat 127 hingga 129. Pada Alhamdulillah Masyaitanul Rajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bayti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Rabbana waj'alna muslimaina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Ya, maksudnya, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan membina dasar-dasar Baitullah beserta Ismail seraya berdoa, Ya Rabb kami, terimalah daripada kami, sesungguhnya Engkau lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya Rabb kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau lah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Ya Rabb kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkau lah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi rupanya inilah rentetan tentang bagaimana asal usul Kaabah, bagaimana Kaabah itu dibina, dan kita tidak ada ketika perkara ini berlaku. Begitu juga Nabi Muhammad SAW belum lagi wujud ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam membina Kaabah. Allah SWT mengkhabarkan kita satu perkara yang gaib yang berlaku sebelum kita. Dan tentu sekali dalam perkara ini, dalam perkara yang gaib ini, terdapat faedah untuk kita. Jika kita ambil, kita ingin mengambil faedah dan pelajaran. Di mana Allah SWT telah berfirman, wa idh yarfa'u, dan ingatlah. Jadi suruh kita ingat Nabi SAW, ingat, dan siapa juga yang membaca Al-Quran ini, dan ingatlah. Sedangkan kita tak lupa pun, sebab kita tak tahu pun benda ini berlaku. Justru kita ingat, ambil peringatan artinya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida, apabila Ibrahim yarfa'u ni sedang mengangkat Kalau dalam bahasa Arabnya, dia PM Musalim present tense. Kata apakah perkara ini sedang berlaku ataupun akan berlaku ataupun dia dah berlaku, dia telah berlaku. Saya mati past tense. Jadi bagaimana dia kata dengan present tense? Jadi dalam bahasa, bukan bahasa Arab saja sebenarnya, saya lihat di dalam bahasa Inggeris pun macam tu juga. Kadang-kadang dia sebut present tense, tapi yang dimaksudkan adalah yang lepas. Kenapa? Kerana adalah hikayat yang menunjukkan seolah-olah dia berlaku sekarang, seolah dia berlaku di depan mata kita. Ini boleh. Jadi kadang ada lebih balarah kat situ. Jadi kita nampak seolah perkara yang sedang diceritakan ini sedang berlaku. Jadi kalau kita sedang lihat perkara ini, ini satu uslub memberi ataupun memberi kisah atau menceritakan satu kisah hikayat. Jadi ingatlah apabila Ibrahim sedang mengangkat qawaid. Qawaid ini jamak atau plural kepada qa'idah, iaitu asas. Yani asas-asas, pluralnya asas-asas minal bait, daripada al-bait. Rumah apa? Rumah Allah Subhanahu taala, iaitu Ka'bah al-Musharrafah. Wa Ismail, dan juga Ismail. Jadi kita dapati ada dua orang yang membina asas-asas Kaabah ini, yang sedang mengangkatnya. Mengangkat artinya daripada bawah diangkat sampai ke atas. Ini batu tadi susun, disusun, disusun, asas foundationnya diangkat sampai ke atas. Siapa yang mengerjakannya? Kata Allah SWT, Nabi Ibrahim. Dan juga selepas itu Ismail. Dan didahulukan Nabi Ibrahim, kemudian baru Ismail. Zahirnya adalah sebab Ibrahim lah asalnya, pembina asalnya adalah, chiefnya adalah Ibrahim alaihi salam. Adapun Nabi Ismail anaknya tak orang pembantu, membantu Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbana taqabbal minna. Jadi terus Allah SWT kata Rabbana taqabbal minna, angkat. Mereka berdua berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Rabb kami, terimalah daripada kami, taqabbal minna, innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi rupa-rupanya mereka setelah mengerjakan perintah Allah SWT mendirikan Kaabah, dan kita tahu tak ada orang yang akan membina sebuah rumah ibadah melainkan dengan izin dan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka diperintah kepada Allah Subhanahu Wa Taala mendirikan rumah ibadah. Jadi kemudian mereka meminta daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar menerima amalan ini. Amalan apa ni? Zahirnya adalah yang di depan mata tu, iaitu setelah mengangkat foundation Kaabah. Terimalah amalan kami ini. Asalnya itulah. Walaupun dia boleh bermakna apa? Umum. Amalan kami ini, amalan kami yang sebelum ini, yang lain-lain lagi, ataupun amalan kami yang akan datang. Zahirnya yang dimaksudkan adalah amalan yang di depan. Jadi lepas buat satu amalan yang baik, maka kita minta pengkabulan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi-nabi pun minta Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan amalan mereka. Kalau nabi-nabi buat begitu, apalagi kita yang jauh, jauh lebih rendah darajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi-lagi kita minta pengkabulan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab yang dia ambil kira bukan amalan tersebut, besar ke susah ke ataupun sedikit ke, tetapi yang dia ambil kira satu-satunya amalan itu adalah sama ada dia diterima ataupun tidak. Mungkin amalan itu tidak besar mana. Kalau sedekah tu berapa sen saja, sudah sempat dia dalam gocek nak kasi dalam tabung. Kadang-kadang tak ada pun kan, tak sempat buat dia kecil, buat dia besar, dia tak masuk lah kan. Jadi bukan besar, bukan kecil. Yang penting apa dia? Dikabulkan atau tidak dikabulkan. Salat bukan banyak rakaatnya. Yang penting adalah dikabulkan ataupun tidak dikabulkan. Walaupun sedikit. Tapi kalau makin banyak, kemudian semuanya dikabulkan, tentu jadi lebih baik lagi. Jadi takabbal, kabul ini artinya diterima dan diredai. Mesti ada dua, diterima dan diredai. Kadang-kadang diterima je, banyak orang terima satu benda tapi tak reda, apa ni kasi, ambil jugalah. Tak pernah penat eh. Pergi pegang sabuk orang kasi sikit-sikit ambil je lah. Itu diterima juga tapi tak campur dengan reda. Jadi yang kita minta daripada Allah SWT diterima dan juga diredai. Sayang diterima reda sehingga dah tak minta lagi misalnya macam itu. Dah tak minta lagi, tak ada tanggung lagi apa-apa tuntutan lagi tentang amalan tersebut. Jadi dia redai. Dan apabila kita telah diredai dan amalan kita telah diterima dan diredai Allah SWT, maka tentu sekali Allah SWT akan apa? Akan membalasnya. Akan membalasnya, membayarnya. Yang ini dengan ganjaran yang Allah SWT telah janjikan. Itulah kita minta. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Kemudian mereka berkata innaka antas sami'ul alim. Innaka kerana sesungguhnya. Inna dekat sini ada makna Sebab kabulkanlah amalan kami daripada kami ini sebab engkau adalah. Inna kat sini ta'lili. Yang ini ada kerana. Kenapa kau kabulkan amalan kita ini? Sebab engkau adalah as-sami'. Pertama sekali mereka meminta kepada Allah SWT dengan satu sifat Allah SWT yang maha agung ini, iaitu as-sami', iaitu yang maha mendengar. Jadi adakah sebab Allah SWT dengar saja mereka berdoa, Allah SWT akan kabulkan amalan mereka? Itu salah satu daripadanya. Kalau tak dengar macam mana nak kabulkan doa dia? Doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kalau Allah SWT tak dengar macam nak kabulkan? Tak dengar tak kabul. Jadi salah satunya mesti nak dengar dulu. Ini menunjukkan bahawa Allah SWT mendengar suara Nabi Ibrahim AS, suara Nabi Ismail AS apabila mereka berdoa kepada Allah SWT di depan Ka'bah itu. Mendengar suara. Kita pun dengar apa? Dengar suara. Boleh tak kita dengar suara? Boleh. Tapi adakah cara Allah SWT mendengar suara dengan kita dengar suara itu sama? Itu tidak. Tentu sekali tidak. Maha suci Allah SWT. Tapi yang Allah dengar adalah suara. Ada orang kata Allah SWT maha mendengar tapi dia tak dengar suara. Nanti yang pelik. Itulah yang pelik. Macam mana mereka kata Allah tu maha mendengar. Mereka sebutkan samak basar. Samak pun ada, basar pun ada, maha melihat, maha mendengar. Tetapi tak boleh dengar suara. Dengar suara dah macam manusia mereka katakan. Jadi maha mendengar saja sudah. Ulama Mu'tazilah pula kata mereka mendengar, yang Allah SWT mendengar, artinya Allah SWT ada masmu'. Ada masmuk maknanya ada benda yang didengar. Yang ini makhluk-makhluk Allah SWT yang mendengar. Tapi Allah SWT sendiri tidak dengar. Sebab kata mereka sami' itu artinya masmuk, bukan sami' yang mendengar tapi yang didengar. Jadi macam-macam falsafah. Adapun kita jelas daripada bahasa Arab sami' itu artinya banyak mendengar. Banyak mendengar. Kata maksimum dalam pendengaran. Allah SWT maha mendengar. Baik, jadi dengan suara. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala mengkabulkan. Jadi pendengaran itu asalnya itu ada dua makna. Satu dengar suara, satu lagi adalah al-ijabah. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala mendengar, seperti doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena ada tu. Qala rabbi habli dhurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Kata Nabi Zakaria, dia kata wahai Tuhanku, kurniakan kepadaku dhurriyatan thayyibah, dhurriyat yang baik. Innaka sami'ud du'a, sebab engkau adalah yang maha mendengar doa. Artinya apa? Yang mengkabulkan doa. Adapun kalau dengar suara dan sebagainya, seperti faqami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah, sesungguhnya Allah SWT telah mendengar wanita yang bermujadalah dengan engkau wahai Muhammad, wa tashtaki ila Allah, dan dia telah mengadu kepada Allah SWT. Orang lain semua tak dengar. Wanita itu malam-malam dia salat, dia berdoa dan mengadu kepada Allah SWT, tak ada orang dengar. Tapi Allah SWT kata apa? Aku dengar. Faqami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah, wa Allahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah mendengar dialog antara kamu berdua, iaitu wanita itu dan Rasulullah SAW. Dia pernah tanya Rasulullah SAW satu hukum, bagaimana suaminya itu menziharkannya. Ini mengatakan menyumpah, mengatakan bahawa apa ni, dia seperti ibunya, atau punggungnya seperti dia, seperti punggung ibunya. Aku tak halal bagi aku bersetubuh denganmu. Jadi kata wanita itu, macam mana ni? Tahu-tahu aja dia dah buat aku macam ini, tapi tak cerai lagi. Tapi jadi isteri juga. Macam mana? Jadi tanya Rasulullah SAW ni tak adil. Jadi dia berbujadalah kepada Rasulullah SAW. Kalau tak tahu pun nak jawab, sebab pun turun wahyu menerangkan hukumnya. Kemudian dia kata, kalau kau tak boleh jawab, ya Rasulullah, aku ngadu kepada Allah SWT. Dia ngadu kepada Allah SWT. Dan Allah SWT kata, aku dengar. Allah SWT telah mendengar seluruh perkara tersebut. Pertanyaannya dengan engkau wahai Rasulullah, dan juga dia telah mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dengar apa? Dengar suara. Baik. Kemudian ada pun mengkabul, kan? Seperti yang tadi nak kami doa, engkau adalah pendengar, yakni mengkabul asal doa. Innaka antas sami'. Kemudian al-alim, dan juga al-alim yang mempunyai ilmu, yang maha mengetahui. Jadi kalau Allah SWT maha mengetahui, dia akan mengetahui apa dia? Keadaan Nabi Ibrahim AS ini, dan juga keadaan Nabi Ismail. Bahawa amalan ini ikhlas, amalan ini cukup untuk dikabulkan oleh Allah SWT. Kita tak kata alim tu mengetahui tu artinya melihat ke ataupun mendengar ke, sebab ilmu lah lain, mendengar lain. Jadi ilmu tu seperti disediakan kat sini adalah yang mengetahui keadaan mereka. Rabbana waj'alna muslimaini laka. Kemudian kedua mereka berdoa lagi, wahai Tuhan kami. Dan sekali lagi kita dapati mereka mengulangi memanggil Allah SWT dengan kalimah Rabb. Rabbana, Tuhan kami, kita terjemahkan begitu. Dan Rabb tu daripada kalimah rububiyah, yaitu ketuhanan Allah SWT. Dan kalau kita ingat lagi, tauhid kita antaranya adalah tauhid rububiyah. Maknanya ketuhanan Allah SWT dalam menciptakan, dalam memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, dan mentadbir. Itu adalah sifat-sifat utama rububiyah Allah SWT. Dan antaranya juga dialah yang akan mengkabulkan doa hamba-hamba. Itu adalah sifat rububiyah. Selain Tuhan tak boleh buat demikian. Selain Tuhan, kamu minta lah macam mana, kamu ketuklah pintu ni, tapi dia tak akan dapat jawab doa-doa kamu. Kamu meraung-meraung lah depan patung tu ke, kat gambar tu ke, kat depan kubur tu, kamu meraung, kamu minta, tak akan tak akan dikabulkan apa-apa tu. Sebab dia sendiri tak dapat apa, tak dapat beri manfaat pada dirinya sendiri. Allah SWT terangkan dalam Al-Quran banyak kali tentang kebatilan, kebodohan, sia-sianya amalan orang yang meminta kepada selain daripada Allah SWT. Sampai hari kiamat pun, kamu minta pada dia duduk diri dia khusyuk macam mana pun, tak akan dijawab, kata Allah SWT. Yang menjawab adalah apa? Hanya Tuhan, yakni Rabbul Alamin. Sebab tu kita bila bangun daripada rukuk saja, kita kata apa? Kami Allahu liman hamidah, Rabbana walaka. Allah SWT telah mendengar orang yang memuji. Dengar tu maknanya apa? Dengar suara. Dan juga tidak masuk ke sini dengar dan mengkabulkan. Dan sebenarnya maksudnya, tafsirannya kata ulama, kami Allahu liman hamidah tu artinya, ya Allah, kabulkanlah pujian-pujian kami, dan daripada kami ini solat kami. Itu maknanya kami Allahu liman hamidah, permintaan kepada satu doa. So, biasanya kalau ada PN madi, yakni pasien, kemudian datang kami Allah sallallahu alaihi wasallam, bukannya Allah SWT telah berselawat, kita minta kepada Allah SWT selawatkan rahimahullah, kan? Allah SWT telah merahmati orang ini. Bukan maknanya macam itu, tapi maknanya dia semoga Allah, kita minta kepada Allah SWT merahmati orang ini. Jadi kami Allah SWT, artinya Allah dengarkanlah orang yang memuji engkau, artinya dengar dan kabulkan. Baik, Rabbana waj'alna muslimain laka, wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang menyerah diri Islam kepada engkau, muslimaini laka. Wa min dzurriyyatina, dan juga daripada zuriat kami, ummatan muslimatan lak, umat-umat yang menyerah diri kepada engkau, Islam kepada engkau. Wa arina manasikana, dan tunjukkanlah kepada kami manasik-manasik kami. Wa tub alaina, dan berilah taubat kepada kami. Innaka antat tawwabur rahim, sebab engkaulah yang maha memberi taubat atau tawab, dan yang maha pengasih, yang maha penyayang. Jadi doa yang kedua adalah meminta Allah SWT menjadikan mereka ni dua orang yang Islam. Kalau kita lihat, takkanlah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail apabila dia berdoa tu, dia bukan orang Islam. Dia dah Islam ke belum? Tentu sekali dia dah Islam, kerana dua orang Nabi yang dapat wahyu daripada Allah SWT dan baru minta kepada Allah SWT. Tentulah ni dua orang Islam. Tapi dah Islam, minta lagi Islam. Ya apa ni? Dia dah pemandangnya. Dah Islam, minta lagi Islam. Ya, artinya disuruh, yakni Allah SWT, mereka meminta kepada Allah SWT menguatkan Islam mereka. Kadang mereka memang Islam betul, tapi tak mustahil dalam tempoh yang tertentu akan datang mereka dah tak Islam lagi, tak serahkan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wataala. Dan yang minta ni siapa? Dua orang Nabi yang maksum dijaga oleh Allah SWT dan kedua-kedua. Tapi tetap mereka minta supaya apa? Keislaman mereka itu dawam, kekal, sampailah mereka meninggal dunia. Jadi kalau begitulah orang yang dipilih oleh Allah SWT, Nabi Allah SWT, maka bagaimana kita? Kita sekarang Islam, apakah kita akan terus Islam? Tak tahu lagi. Jadi kita minta kepada Allah SWT agar menyesalkan Islam kita. Sama seperti kita minta dalam surah Al-Fatihah, dalam salat kita apa? Ihdinash shiratal mustaqim, tunjukkanlah kami wahai Allah shiratal mustaqim, jalan yang lurus. Kadang kamu dah dalam jalan yang lurus, tapi akan berterusan atau mungkin tak? Belum tahu lagi. Kita minta kepada Allah SWT taufik dan hidayah terus menerus. Dan Allah SWT telah juga menerangkan pentingnya dikekalkan seorang itu dalam Islam walaupun Nabi. Diajar, diberi adab, diajar. Orang pertama yang diajar oleh Allah SWT tentang pentingnya taufik dan hidayah daripada Allah SWT ini terus kekal dalam keislaman adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan surah Isra, Allah SWT berfirman, walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila idzan azaqnaka bi'al hayati wa bi'al mamati. Kalaulah tidak kami tetapkan engkau, yakni dalam Islam, wahai Muhammad, lepas kita terkamu ilaihin syai'an qalila, tentu engkau akan apa? Condong kepada mereka, orang-orang kafir ini, walaupun sedikit. Nabi kalau tak diberikan ketetapan tu, dia boleh pergi kepada kekufuran sikit-sikit. Kalau Allah SWT tak pelihara, apa lagi kita? Tentu kalau kamu dah pergi condong saja kepada kekufuran ataupun orang-orang kafir ini, walaupun sedikit, la azabnaka bi'afal hayat bi'afal mamat, kami akan berikan azab yang berlipat kali ganda dalam kehidupan dan juga apabila lepas mati. Kamu tak dapat orang yang apa membantu kamu. Nabi SAW Kalau tak ada bantuan, tak ada taufik dan hidayah daripada Allah SWT, dia boleh jadi sesat, boleh diazab oleh Allah SWT. Jadi sesat itu kita diperintahkan untuk meminta taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Taala. Wa min dzurriyyatina, dan juga daripada zuriat kami, iaitu jadi orang-orang yang Islam, tapi ini umat lah, umat yang Islam kepada engkau. Kata ulama, zuriat ni maksudkan sini adalah yang khusus, yakni zuriat daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail together, eh? Dua sekali, bukan Ibrahim sendiri, Nabi Ismail sendiri. Jadi daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, artinya keluarnya daripada Nabi Ismail, zuriat yang Islam kepada engkau. Sebab Nabi Ibrahim AS ada zuriat, ada anak laki-laki lain, betul tak? Iaitu nama dia Yaakob. Kemudian daripada Yaakob ada cucunya Ishaq. Ishaq dulu, Ishaq. Kemudian Yaakob, orang-orang Ishaq atau Yaakob. Kata Allah SWT, dan di belakang Ishaq tu siapa? Yaakob. Jadi anaknya Ishaq bin Ibrahim. Dan yang itulah yang digelar sebagai Bani Israel. Dan kita tahu bahawa itu semua adalah Nabi-Nabi, daripada anak cucu Nabi Ishaq, Nabi Yaakob. Adakah doa mereka ini telah dikabulkan oleh Allah SWT dengan menjadikan Nabi-Nabi daripada mana? Daripada anak Yaakob, daripada anak Ishaq, yang juga keturunan Nabi Ibrahim AS, betul? Dan kemudian umat-umat mereka adalah umat-umat Islam asalnya. Ini kata ulama, tidak. Yang dimasukkan kat sini, zuriat dinang kat sini adalah Ibrahim dan Ismail sahaja. Jadi artinya daripada zuriat lain mana? Nasab Ismail, anak-anak Ismail. Dan daripada keturunan Nabi Ismail AS, ada tak Nabi-Nabi? Ada lah, tapi berapa? Satu je. Satu je. Dan dia adalah Nabi akhir zaman, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia seorang sajalah daripada keturunan Nabi Ismail yang menjadi Nabi. Ada pun Nabi-Nabi lain, Nabi Musa, Nabi Isa, itu semua datang dari keturunan siapa? Bukan anak Ismail, kata anak Isa aku. Dan kalau kita memang sampai pada Nabi Ibrahim, ini kata Syekh Amin Rahimahullah Ta'ala, yang benar, yang menepati, yang dikabulkan atau yang menepati akan doa ini, yang menjadilah dalam doa ini adalah umat kita, umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerana mereka sajalah yang Islam yang datang daripada keturunan Nabi Ismail. Adapun daripada Bani Israel, mereka bukan daripada Bani Ismail. Itu kalau gitu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah doa daripada Nabi Ibrahim. Menurutku ada hadis pun, kata Rasulullah SAW, akulah dakwah tu Abi Ibrahim, akulah daripada doa, yang ni hasilnya dikabulnya doa bapakku Ibrahim. Jadi kita ni, umat ni adalah daripada doa Nabi Ibrahim AS. Berapa ribu tahun tu datuk moyang kita tu yang doa, sekarang baru dikabulkan tu. Bukan mungkinnya cepat, mungkinnya lah lambat, tetapi tetap dikabulkan oleh Allah SWT. Sebab bila Allah SWT kehendaki, tetapkan dengan hikmahnya bila dia akan dikabulkan, maka akan dikabulkan Allah SWT. Kalau belum lagi, dilewatkan, artinya belum masa. Kalau sakit, doa, tak sembuh-sembuh juga, sampai tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, artinya belum lagi tiba masanya ikut ilmu dan hikmah yang diketahui oleh Allah SWT dikabulkan doa tadi. Tapi bila dah 5 tahun baru dikabulkan, baru dapat anak sekitar 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun, betul tak? Kalau Nabi Ibrahim lagi lama lagi, artinya itulah waktu yang paling bagus untuk dia dapat anak. Tadi dia itu ni rasanya patutnya sekaranglah aku dapat anak. Sekali-kali dia dapat anak, mula-mula terus anaknya keluar cacat lah, lagi dia susah lagi, lagi jadi azab untuk dia. Ataupun anak aku dah besar jadi apa? Remaja yang terror, dia jadi hero besar. Lagilah dia azab. tak dapat nikmat. Tapi mungkin nanti lambat tu lah barulah pernikahan orang tu sebagai nikmat untuk dia. Kita tak tahu. Jadi itu semuanya adalah ketentuan daripada Allah SWT tentang cepat atau lambatnya dikabulkan satu doa. Dan kalau Nabi-Nabi sendiri doanya mungkin dilambatkan perkabulan. Rabbana waj'alna muslimain laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Jadi kita lah umat itu. Wa arina manasikana, dan tunjukkanlah kepada kami manasik-manasik kami. Manasik itu dari kalimah mansab, iaitu ibadat ataupun tempat ibadat. Dulu boleh. Dan manasik ini umum semua jenis ibadat. Dan juga yang khususnya adalah manasik haji dan umrah. Jadi kalau kita lihat sebenarnya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, doa yang mana satu? Yang umum ke yang khusus? Yang umum lah. Macam mana kami nak sembah kepada engkau wahai Allah SWT, nak serahkan diri kepada engkau ni, dan nak serahkan diri kepada engkau ni, kemudian macam mana nak beribadah kepada engkau? Tunjukkanlah kami manasiknya. Mereka berdoa. Jadi sebab itu kalau manasik ini diminta oleh Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail untuk ditunjukkan kepada umat ini, nantinya kita mesti ambil bila dah ditunjukkan. Jangan pula dah ditunjukkan kita ambil manasik lain, manasik syekh lain, mutawalik lain, dia punya style dia nak buat haji. Haji macam mana pun dia tak nak tengok lagi. Janji apa? Kita travel cakap macam ini, ha, macam inilah yang kita nak, yang dia nak buat. Inilah manasik haji kata dia. Tak ada manasik yang betul lah. Ikut manasik yang telah ditunjukkan. Sebab Allah pasti akan tunjukkan manasik kepada umat ini. Sebab doa ini doa yang telah dikabulkan oleh Allah SWT. Wa arina manasikana. Dan antara manasik yang paling penting adalah manasik, manasik haji, yang dilakukan bukan tiap-tiap hari, dilakukan setahun. Setahun itulah kali seumur hidup. Kali kau orang hidup kita tu kan mana tinggi saja, mesti je lah. Dan alhamdulillah Nabi SAW telah menjelaskannya dengan perbuatan, diriwayatkan oleh ulama, oleh para sahabat. Tak ada yang terlepas daripada manasik haji Rasulullah SAW. Kata kat mana Nabi SAW tidur berhenti, Nabi SAW masuk Mekah daripada pintu mana, semua ada kat dalam hadis. Nabi SAW batal hajat kat mana, Nabi SAW mandi kat mana, salat kat mana, wadi afiq, kemudian bila dia talbiah dekat dalam masjid ke, dekat atas kenderaan ke, semuanya ada dalam dalam hadis. Lepas tu kita tak nak ambil, kita layankanlah. Wa arina manasikana, dan tunjukkanlah kepada kami manasik-manasik kami. Wa tub alaina, dan terimalah taubat daripada kami. Kenapa minta taubat? Sebab dalam ibadat, dalam manasik-manasik tu mungkin ada kekurangan, mungkin ada lagi yang tidak sempurna. Sebab kita adalah hamba-hamba saja. Ia memang hamba-hamba yang lemah. Jadi mungkin ada pita-pita yang mungkin kita tak, tak sempurna kan? Jadi terimalah taubat daripada kami. Dan macam mana Allah SWT nak terima taubat daripada mereka kalau mereka belum bertaubat lagi? Jadi maksudnya adalah, dan berikanlah taufik kepada kita agar kita dapat bertaubat kepada engkau wahai Allah, kemudian engkau taubat, berikanlah taubat kepada kita. Okay, nak dapat taubat daripada Allah SWT adalah Allah berikan kita taufik untuk bertaubat. Kita mungkin tahu benda ni salah, benda ni kurang dan sebagainya, tapi belum lagi nak nak minta ampun dan kembali kepada Allah SWT. Jadi macam mana nak dapat taubat daripada Allah SWT? Dan tabayatuhu, jadi kalimat taubat ini kalau kita nak tafsirkan maknanya, artinya adalah kembali, kembali kepada kepada sesuatu. Dan maksudnya di sini adalah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana tu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Dulu kita satu dengan Allah Subhanahu Wa Taala kan, macam nak tafsir kufi pula eh. Kita dulu bersatu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita jahat ke apa ke, lepas tu kita apa ni, jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak suruh kembali lah. Nak bersatu dengan Allah SWT, bukan eh. Maksudnya adalah kembali kepada ketaatan kepada Allah SWT. Kembali daripada buat maksiat kepada buat taat kepada Allah SWT. Itu artinya taubat. innaka antat tawwabur rahim. Sebab engkau lah at-tawwab. Antat tawwab. Sebenarnya ada takkid kat sini. Ada apa? Ada pengukuhan kat sini dalam sudut bahasa. Innaka, inna dah ada. Dah takkid. Kemudian anta, ka tu engkau, anta engkau lagi. Dua kali tu sebenarnya. Tiga kali lah sampai ibnah. Engkau betul-betul, benar-benar at-tawwab, yang maha memberi taubat. Allah memberi taubat macam mana? Dan Allah kabulkan, Allah ampunkan dosa-dosa kita. At-tawwab dalam sirah mubalara, artinya dalam sirah, dalam bentuk yang yang banyak, banyak kasih taubat. Kalau biasanya ta'id, fa'il dia biasanya ta'id yang beri taubat. Kalau dah tawaf banyak-banyak, macam mana Allah SWT boleh kasih banyak taubat kepada hambanya? Sebab ramai hambanya yang bertaubat kepada Allah SWT. Kemudian ramai pula yang Allah SWT berikan taubat kepada hamba-hamba yang ramai ini. Ataupun satu orang saja banyak dosa dan banyak bertaubat kepada Allah SWT, maka Allah SWT banyak beri taubat kepada dia. Itu semua maknanya, semua kita boleh ambil. Sebab Allah SWT maha memberitahu taubat. Ramai orang yang Allah taubatkan, yang diberikan taubat, ataupun satu hamba tapi banyak taubat yang diberi, diberikan oleh Allah SWT kepada dia. Innaka antat tawwabur rahim. Dan sebelum itu, dalam taubat ini Allah SWT mengampunkan. Dan kalau kita lihat, dia akalkan dengan makna al-ghafur kan, yang mengampunkan juga. Tapi apakah dua makna ni sama maknanya? Dua nama ini, Al-Ghafur dan Al-Tawwab, maknanya sama. Jawabnya tidak, tak sama. Hampir sama tapi tak sama. Dalam bahasa Arab lain, Ghufran dengan Al-Tawbah lain, Maghfirah dengan Al-Tawbah lain sikit. Dia ada Tawbah, ada makna kembali. Adapun Maghfirah tak ada semestinya dengan kembali. Ampunkan, itu saja pun ada juga. Jadi ada. Jadi dalam kaedah asma' wa sifat, nama-nama dan sifat Allah SWT, tidak ada dua nama yang sama maknanya. Kenapa? Sebab kalau ada dua nama yang sama maknanya, dia bukan lagi asma'ul husna. Sebab Allah SWT berfirman, walillahil asma'ul husna fad'u biha. Dan bagi Allah, nama-nama yang husna, yang amat baik, maka mintalah Allah SWT kepada Allah SWT dengan nama-nama. Husna tu sangat baik. Kalau nama dia dah sama makna, baik ke? Dah tak baik lah. Tak ada afdal ni. Sama je maknanya. Dia pakai satu. Kemudian ada repetition, ada pengulangan kat situ. Pengulangan dalam bahasa tak bah, tak baik. Jadi sebab itu nama-nama Allah SWT tu semua lain-lain makna. Mungkin sikit, mungkin banyak, tapi dia tak sama. Mengandungi sifat yang berbeza. Sebab tu kalau kata orang Allah itu, nama Allah itu tidak ada makna, cuma nama yang menunjuk kepada zat Allah SWT, maka itu pendapat yang lemah. Tetapi Allah ada makna, dan maknanya adalah dia adalah al-ilah yang disembah. Ya Allah tu adalah menunjuk kepada Allah SWT, dan dia maknanya dia adalah yang disembah. Bahasanya kemudian dia jadi Allah. Innaka antat tawwab ar-rahim. Dan kau juga adalah, selain daripada Tawwab, adalah Ar-Rahim, yang maha penyayang, yang banyak kasihan dan menyayangi akan hamba-hamba. Kalau dia dah kasihan, banyak kasihan, amat sayang kepada hamba-hambanya, tentu sekali kalau yang bertaubat kepadanya itu adalah hamba-hamba yang amat disayangi oleh Allah SWT. Dengan itu Allah SWT tentu akan memberi taubat kepada mereka. Rabbana wa ba'athihim rasulan. Ayat yang terakhir dalam perenggan ini, mereka berdoa lagi, Rabbana wahai Tuhan kami. Sekali lagi mereka minta kepada Tuhan mereka, sebab Tuhanlah yang dapat mengabulkan doa, yang mendengar doa mereka. Wa ba'athihim, dan utuskanlah di dalam mereka, di tengah-tengah mereka. Sihim, utuskan rasulan. Utuskan apa? Rasulan, seorang rasul. Dan rasul ini karakteristiknya adalah minhum, daripada mereka. Mereka ni siapa ni? Masih kita ingat lagi tak? Mereka ni, mereka ni adalah umat yang muslimah tu, yang Islam kepada engkau, yang daripada zuriat Ibrahim dan Ismail. Yang kita katakan dia adalah umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utuskan di tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka, minhum, bukan dari kalangan orang lain. Kenapa faedahnya rasul daripada kumpulan ataupun kaumnya sendiri? Kerana dengan itu mereka akan kenal rasul tu, sifat-sifatnya yang mewajibkan mereka mengikut rasul tersebut. Daripada akhlaknya, dia bukan orang yang berdusta ataupun sentiasa menipu, ataupun daripada sudut akalnya, dia bukan orang yang biasa je cakapnya, tak ada substance cakapnya, dengar pun malas. Cakap pusing-pusing dengan kedai kopi sana sini, tak ada, tak ada apa tu. Cakap cantik lama berjam-jam, ada kan orang macam itu. Cakap je, orang banyak cakap tapi isi tak ada. Ada orang tu tak banyak yang cakap, cakap tu sikit saja, tapi ada apa ni, ada benda kat situ, ada faedahnya kat situ. Kalau perlu kepada perbuatan, dia akan menggerakkan kepada satu perbuatan. Dia cakap kalau ginilah, kalau gitulah, kalau ginilah, banyak-banyak dia punya apa tu, ini tak ada apa-apa. Tak boleh lah jadi rasul, mesti nak terima. Tapi kalau orang tu bila cakap, cakapnya dengan apa, bukan serius, maksudnya dengan ada nasnya, yakni dengan isi, ada isi yang kata orang tu. Kalau dia nasihat, dia ada satu nasihat. Kalau ada satu amaran, dia satu amaran untuk kebaikan, semua dia cakap untuk kebaikan. Ataupun dia mengajar untuk sesuatu ilmu misalnya, itu semua kebaikan, memberi manfaat. Maka kalau rasul itu daripada kalangan mereka, mereka akan kenal. Kalau rasul itu daripada kumpulan daripada negeri lain, daripada bangsa lain, mereka akan kenal. Yang mungkin mereka akan cepat mengingkari, mengkufurkannya, membustakannya, tak nak ikut. Jadi sebab-sebab seorang itu diikuti adalah bila orang yang ni, yang dikelilingnya tu mengenal dia. Jadi tidaklah seorang pendakwa tu jadikan dirinya dikenal, bukan nak dapat populariti lah. Kalau orang SNS dia ke apa, popular kan macam tu. Maksudnya dia tidak mendirikan diri dan tidak bercampur dengan masyarakat, sebab orang tak kenal. Jadi kalau orang kenal, kena kelak dan apa ni, kewibawaannya, tentu orang akan insyaAllah lebih senang menerima dakwahnya. Rabbana wa ba'athihim rasulan. Satu lagi doa, dan ini antara doa yang amat penting, mungkin terpenting sekali di antara doa-doa tadi. Apa ya? Utuskan kepada mereka seorang rasul daripada golongan itu. Sebab kalau umat ini nak jadi Islam, nak berjaya dalam melaksanakan ibadah manasik mereka kepada Allah SWT, mereka perlukan apa? Rasul, utusan daripada Allah SWT mengkhabarkan daripada Allah SWT apa yang diwajibkan agar mereka ikuti, dan apa yang diharam dilarang agar mereka jauhi. Itu wajib. Dan mereka akan dapat mengenal Allah SWT, Tuhan mereka, melalui Nabi itu, melalui Rasul itu. Kerana Rasul itu akan menerangkan tentang Allah SWT. Baru kata orang tu boleh dapat makrifat. Macam dapat makrifat Allah SWT? Pengetahuan tentang Allah SWT, pengenalan, kenal Allah SWT. Daripada mana lagi kalau bukan daripada Rasul? Dan bagaimana Rasul SWT mengenalkan kita kepada Allah SWT? Kalau kita lihat daripada kurang-kurangnya tiga benda, dan tiga sudut. Yang pertama, Rasul itu akan kenalkan kepada nama Allah SWT. Tak kenal nama, macam mana nak kenal orang? Kemudian nama saja pun tak cukup, dengan sifat-sifat orang tersebut. Ini sifat-sifat Allah SWT, Rasul akan terangkan sifat-sifat Allah SWT. dan juga apa lagi perbuatan-perbuatan orang tersebut, baru makin kita kenal dia. Rasul itu akan mengkhabarkan perbuatan-perbuatan af'al Allah Subhanahu Wa Taala yang dahulu, yang sekarang, yang akan datang. Kemudian apa lagi? Menerangkan akan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Baru dia makin kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, Allah Subhanahu suruh kita solat. Ini satu kebijaksanaan daripada Allah Subhanahu. Allah Subhanahu nak kita agungkan dia, nak kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makin kenallah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, makin kenal. Allah Subhanahu perintahkan kita untuk bayar zakat, untuk beri sedekah, tolong fakir miskin, orang yang ditimpa bencana. Oh, makin kita kenal tak kita kepada Allah SWT? Itu sekali makin kenal. Allah SWT mahu kita apa ni? Kita berbuat baik, buat kebaikan, buat ikhsan kepada sesama dan seterusnya. Jadi itu kepentingan Rasul. Yatlu alaihim ayatika. Dan antara tugas Rasul ini, doanya adalah agar dia membaca ke atas mereka, yang ini kepada mereka, ayat-ayat engkau. Jadi ayat ini boleh dibaca. Walaupun kita tahu bahawa ayat itu boleh ada dua makna. Satu, ayat-ayat yang boleh dibaca seperti apa? Taurat, Injil, Quran. Pertama sekali. Dan lagi satu adalah ayat yang tak boleh dibaca dengan lidah, dengan mulut. Hati dibaca dengan apa? Dengan hati, dengan mata. Itu ayat-ayat Allah SWT kauniyah yang berbentuk alami ini, ciptaan-ciptaan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dekat sini yang mana satu ini maksudkan ayat-ayat yang boleh dibaca, iaitu kitab engkau yang akan membaca kepada mereka umat Islam ini ayat-ayat engkau. Ini Al-Quran, dia akan bacakan kepada kita ayat-ayat suci Al-Quran. Wa yu'allimuhumul kitab, bukan itu saja dia akan bacakan, dia mengajar kepada mereka Al-Kitab. Wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka al hikmah. Di sini ulama mentafsirkan apa maknanya hikmah di sini. Kitab jelaslah Al-Quran. Al hikmah ni apa? Ada ulama mengatakan hikmah ni juga Al-Quran. Sebab dalam Al-Quran tu ada hikmah, yakni kebijaksanaan. Ada yang mengatakan tidak, hikmah tu bukan Quran. Hikmah tu lain daripada Quran. Sebab tak mungkin ada repetition sekali lagi. Sebab repetition ni dalam satu satu tempat dalam bahasa Arab ini bukan balaghah. Waktu kita repeat kalau tak ada faedah. Jadi artinya kitab lain, hikmah lain. Jadi hikmah tu apa? Mereka mentafsirkan hikmah sebagai as-sunnah, mengajarkan kepada mereka kitab dan mengajarkan kepada mereka as-sunnah. Apa tu as-sunnah? Yang akan menerangkan Alkitab, dan juga ia berbentuk benda khusus daripada Alkitab. Itu Al-Hikmah. Dan Allah SWT juga telah berfirman dalam beberapa tempat, wa anzalna ilaika al-kitaba litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, dan kami telah menurunkan kepada engkau Al-Kitab supaya engkau menerangkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Maknanya apa? Dan aku, kami ajarkan, kami turunkan kepada engkau Muhammad Al-Kitab untuk terangkan apa yang diturunkan kepada mereka. Maknanya kitab ini lain dengan apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi kitab ini bukan Quran. Kitab ini adalah sunnah ataupun hikmah yang menerangkan apa yang diturunkan kepada mereka daripada Al-Quran. Sebab itu sunnah ini juga diturunkan oleh Allah SWT, dan ramai yang menamakannya sebagai wahyu, seperti Al-Quran, dan dia adalah wahyu ke kedua. Mesti ada Al-Quran, mesti ada sunnah. Jadi sebagaimana Al-Quran itu dipelihara oleh Allah SWT sampai hari kiamat, maka begitu juga as-sunnah akan dipelihara oleh Allah SWT sampai hari kiamat. Untuk kita pula, ya Allah dah cara bagus lah. Kita tak payah susah nak jaga lagi, tak payah susah nak baca, tak payah susah nak hafal. Al-Quran Al-Hadis. Sebab apa dia dah akan dipelara oleh Allah SWT sampai hari kiamat. Bahkan sebaliknya, dia dipelara oleh Allah SWT supaya kita baca, supaya kita ambil pelajaran, supaya kita ambil petunjuk. Kita baca As-Sunnah bagaimana kita baca Al-Quran. Jangan hati Al-Quran saja dan kita tinggalkan As-Sunnah. Sebab dia menerangkan Al-Quran. Dia dulu kita kena belajar. Jadi itu tafsiran Al-Hikmah. Ada juga yang mengatakan Al-Hikmah itu lebih umum daripada itu. Ia daripada sudut bahasa adalah kebijaksanaan Al-Hikmah. Jadi maknanya tafsirannya adalah rahsia-rahsia di sebalik syariat-syariat Allah SWT yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi tafsiran yang ketiga. Pertama Al-Hikmah itu juga Al-Quran. Yang kedua Al-Hikmah itu adalah As-Sunnah. Yang ketiga Al-Hikmah itu adalah rahsia-rahsia di sebalik Al-Quran, di sebalik syariat Allah SWT. Ajarkan rahsia-rahsia kepada mereka di sebalik syariat-syariat mereka yang ada dalam Al-Quran. Jadi kenapa kita buat ini, kenapa kita buat itu, rahsia-rahsianya semuanya tidak lain dan tidak bukan untuk mengagungkan Allah SWT. Itu secara umumnya lah. Mungkin ada yang khusus. Baik. Dan tiga-tiga makna sebenarnya boleh kita ambil. Sebenarnya boleh kita ambil. Jadi Rasul itu akan mengajar kepada mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah wa yuzakihim, dan juga ia akan mensucikan mereka. Yuzakihim, mensucikan mereka. Macam mana sucikan mereka? Sucikan daripada apa? Sucikan daripada kekotoran yang terdapat di dalam hati mereka. Bukan nak sucikan mereka daripada debu ke, daripada kotor tu ke, minyak ke, apa ke, dengan sabun ke, bukan. Itu bukan kerja Rasul. Kerja Rasul adalah mensucikan kita daripada kekotoran, kekotoran yang terdapat di dalam hati kita. Dan juga kekotoran yang terdapat dalam perbuatan kita yang akibatnya, yang diakibatkan daripada kekotoran dalam hati. Jadi hati itu kotor, hati itu ada penyakit. Jadi dicucikan oleh Rasul ini. Sebenarnya Rasulullah SAW, dia contoh tak Rasulullah SAW cucikan hati. Letakkan tangan dia kat dada orang tersebut tu suci bersih ke. Ada tak macam itu? Dalam hadis kita pernah dengar macam itu, Nabi SAW cucikan hati umat Islam. Tak ada pula. Ini macam mana? Macam mana? Ada tak Rasulullah panggil balik sini? Kau ni kotor dan tinggal. Kau fikir macam ni banyak. Besok petang kau datang lagi lagi. Kau kasi fikir lain pula. Kita tu kau pula balik sini. Kau duduk fikir ni pula. Okay. Kau duduk sini, kau duduk situ, kau duduk itu, kau duduk itu. Okay, start fikir. Kau duduk, kau tengokkan. Ni ambil tajir ni, dia tolong kau kira berapa banyak kau, berapa banyak. Tapi kalau di Malaysia, dia suruh solat hajat banyak-banyak. Kalau taubah tu solat hajat dia berapa banyak. Macam itu ke nak percaya hati? Ada orang kata macam itu kan? Sebab mereka kata dengan itulah dapat bersihkan hati, dapat menjadikan hati itu menjadi tenang. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingati Allah, hati itu akan jadi apa? Tenang. Hati tenang artinya apa? Relax dan bersih. Oh, dengan zikrullah hati akan jadi tenang, hati akan jadi bersih. Jawab kita benar. Ayat Quran itu tak salah. Tapi cara kamu mentafsirkan, mensucikan hati hanya dengan zikrullah, itu salah. Zikrullah adalah salah satu membersihkan hati. Tapi kalau zikir, tapi dalam waktu zikir tu, dia fikir aku zikir dah bagus, banyak ni, sekejap lagi aku akan dapat lagi zikir satu special. Jadi aku dapat level nombor 2. Macam main game pula eh. Dia tu, dia tu hati dia masih kotor lagi. Dia fikir baru nombor 1, aku dah nombor 3. Kalau macam itu, apa yang awak dapat? hati benda lagi bersih kan? Makin kotor lagi ada. Lepas tu tambah pula dengan penyakit-penyakit lain. Orang yang berzikir, betul tak? Itu tak zikir, dia tak pegang tasbih. Ketiga, bulat aku kumat kami tu. Dengan cakap-cakap pun boleh, boleh gentil zikir. Boleh berzikir kepada Allah SWT. Kenapa awak gitu? Orang tengok macam mana hati jadi apa? Kita menunjuk-nunjuk dalam ibadah. Lepas tu zikir dengan sendirinya. Orang tak nampak. Tak ingat ke Rasulullah SAW kata apa? 7 orang yang akan dinaungi oleh naungan Allah SWT pada hari yang tiada naungan melainkan naungannya. Antaranya apa? Rajul yadhkurullah khaliyan fafadat aynah. Seorang lelaki yang menyebut ataupun mengingati Allah SWT khaliyan, sendirian. Sendirian dalam tempat, sendirian dalam masa, waktu malam tu dan sebagainya. Jadi sendirian, fafadat aynah, maka mengalirlah air mata. Bukan tu bocang-bocang meloncat-loncat, air mata mengalir. Itu yang akan dapat naungan Allah SWT. Relax saja. Tak relax lah maksudnya dia. Dia khusyuk. Ingat Allah SWT. Ingat azab Allah. Nampak akhirat depan mata dia. Nampak syurga. Nampak neraka. Sampai dia takut sampai mengalir air mata. Itulah orang yang dapat naungan daripada Allah SWT. Bukan yang macam itu. Baik. Dan itu pun bukan, bukan sunnah Rasulullah SAW, bukan sunnah Abu Bakar, bukan sunnah Umar, Uthman. Sedangkan mereka lah sebaik-baik umat. Zaman mereka ada tasbih tak? Ada tasbih. Sekarang gantung kat leher pula tu. Macam rantai. Macam kami ya. Ha. Tak ada. Ulama telah mengkaji asal unsur tasbih ni. Mereka kata ada unsur apa ni? Buddha kat situ. Ataupun Hindu tak mudah kan. Selakar Abu Zaid dari Allah Ta'ala baru-baru yang meninggal, dia ada sebuah kitab menerangkan tentang tentang zikir yang tentang tasbih. Satu kajian yang betul-betul akademik. Yang mengatakan tu banyak kaitannya dengan agama, agama syirik. Jadi penggunaan tasbih yang ada dalam zaman Rasulullah SAW paling dekat pun mereka nak guna, nak kira mereka gunakan batu-batu kerikil je kat dalam tasbih. Ada pun tasbih macam itu tak, tak ada. Jadi kita tak kata haram gunakan tasbih, tapi kita tak kata ada satu kelebihan ataupun sunnah. Dan yang kita lihat sunnahnya, konfirm sunnah bukan tasbih. Konfirm sunnah pakai apa nak kita fikir? Dengan jari. Dengan jari. Sebab tiap anggota badan kita tu akan jadi saksi di hadapan Allah SWT akan amalan kita. Jadi kita dah gunakan jari kita untuk mengira, untuk menyaksi Allah SWT, dia akan menjadi saksi orang dan ingat Allah SWT. Dia akan menjadi syafaan untuk kita. Bukan batu itu dan sebagainya, ataupun kayu itu. Tapi kalau setakat nak mengingati zikir-zikir yang terdapat apa ni, fadilatnya di dalam hadis-hadis yang sahih, seperti la ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku wa la hamdu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Susah sangat nak kira 100 kali misalnya. Jadi dia nak gunakan tasbih, dia nak gunakan dengan tangan nanti habis. Tak apa ni, salah lah eh. Lagi-lagi orang yang gabrah-gabrah bahasuat banyak ni kan. Apa susah, lebihkan aje lah sudah kan. Kalau bahasuat lebihkan sudah. Baik, kalau tak boleh, dia nak bantu tak apa. Kita kata tak kata tu, tak kata dosa tu tidak ada. Tapi kita katakan tidak, tidak. Tapi kalau nak zikir 33 kali senang-senang macam itu, ataupun berapa kali, 3 kali pun nak pakai tasbih, ataupun tak apa-apa saja, tak ada zikir-zikir yang umum pun nak pakai tasbih, itu tak. Kata ulama satu bid'ah. Dan kurang-kurangnya kalau dia tidak bid'ah, kalau dilakukan di hadapan orang, dia berlaku perkara yang menyebut kepada apa? Riak. Oh, saya tak riak punya. Ini bukan riak. Ini insyaAllah tak ada apa-apa hati saya. Ha, ini tak. Awak sekarang aman, rasa aman daripada apa? Daripada godaan syaitan, daripada godaan apa tu yang terdapat di dalam hati kita. Kenapa kita letakkan diri kita kepada satu tempat yang yang menyusahkan kita, yang membahayakan diri kita, yang boleh jadi fitnah? Kalau boleh, kalau kita lihat ulama-ulama dan para salaf, mereka kalau ibadah-ibadah yang berjamaah, jama'i, mereka akan datang di waktil. Mereka lah yang akan secara terang-terang menegakkan, menzahirkan syiar-syiar Allah Subhanahu Wataala. Kalau suruh tabdih waktu tadi, mereka yang tabdih kuat-kuat. Suruh tabdih waktu hari, mereka yang tabdih, tak takut, tak ada malu, tak takut. Tetapi bila perkara-perkara ibadat-ibadat yang bukan jama'i, yang lebih disuka dengan lakukan sendirian, mereka akan buat tersenyap-senyap, terasa-rasa yang muncul. Antaranya apa? Puasa. Kita ada puasa Ramadan ni, tu dah tak payah kita nak sembunyi-sembunyi lagi lah. Ada orang puasa Ramadan pun nak sembunyi-sembunyi, takut riak. Tak boleh riak lagi, mesti open. Mana orang kata orang tak puasa, tunjuk macam tak puasa pula, tak boleh lah. Tak nak buka depan orang konon, tak apa, buka ramai-ramai, tak apa. Lepas tu solatnya terawih, solat ramai-ramai ni memang solat disunatkan jama'i, ibadah yang menangkan jama'i. Jadi setelah ramai-ramai, lagi-lagi untuk ukhuwah dan sebagainya, bagus. Sekali-kali kita buat bagus bulan-bulan Ramadan. Tak apa. Ini dia tanah pula, tak boleh nak sorang-sorang tak. Tapi kalau puasa yang tidak jama'i, yang lebih disuka secara senyap-senyap, sendiri-sendiri, rasa-rasa, puasa Senin, puasa Khamis, puasa tiga hari dan sebagainya, tak apa-apalah. Itu mereka akan buat secara rahsia, betul-betul rahsia. Sampaikan kadang-kadang isteri ke sendiri tak tahu yang dia sedang berpuasa. Berikan makan, dia ambil makan. Ingatkan dia makan lah. Dan rupanya nanti dia pergi kat luar, dia kacau pakai miskin. Tapi dia ingat tak tahu dia puasa. Pasal apa? Nak jaga apa? Nak jaga riak. Nak jaga amalan. Dia jauh beza. Kadang-kadang kita ni agaknya zaman terakhir ni lah. Zaman ini kan budayanya, budaya bila buat sesuatu mesti tunjukkan. Kalau awak bagus, kamu cakap awak bagus, baru dapat kerja, baru naik pangkat. Jangan malu-malu kan macam itu. Awak ada kualifikasi, kualifikasi apa semuanya, after kelebihan apa semua mesti tunjukkan. Kalau awak nak minta apa ni, nak propose sesuatu kontrak ataupun apa sebagainya, mesti tunjukkan awak bagus lah, baru orang boleh nak. Tapi kadang-kadang dia terbawa-bawa sampai kan dekat dalam agama. Kita nak tunjukkan kita ni agama Islam ni agama yang hebat, agama yang baik, apa semuanya. Kita tunjukkan kepada satu dunia semua amalan-amalan kita. Kita nak buat baik pun kita bilang orang. Kita dah sedekah berapa banyak, kita dah kumpul, kita dah bantu satu orang apa ni, satu tempat tu berapa banyak dan sebagainya. Kumpul nak suara-suara, kita pergi jarak tu, jarak ni. Jadi macam tak kena, agama kita tak perlu sampai macam itu. Amalan-amalan agama yang jama'i, jama'i lah. Kalau tak jama'i, ketat lah. Allah. Jadi wa yuzaki, rasul tu akan mensucikan mereka. Jadi bukan hanya dengan zikrullah, walaupun yang salah satu daripadanya, tapi sebenarnya segala yang terdapat di dalam Al-Quran, yang terdapat di dalam As-Sunnah adalah bentuk pensucian hati, tazkiyah. Apa dalam Al-Quran? Dia suruh salat. Salat bukan tazkiyah, bukan mensucikan hati. Makin lawa salat, makin bersih hati, makin tunduk dan patuh kepada Allah SWT, makin ingat Allah SWT. Jadi makin takut daripada buat maksiat. Maksiat tu mengotorkan hati. Dia suruh kita bercakap benar ke cakap bohong Al-Quran dengan hadis? Cakap benar. Itu bukan mensucikan hati. Dia melarang kita daripada mengumpat. Itu baik ke tak baik? Itu kan mensucikan hati. Itu zikir saja yang mensucikan hati. Zikir itu mengumpat. Ustaz tu kan apa pun tak nak pakai. Kata orang-orang macam ni. Sebab dia dalam kumpulan, ustaz dia pakai sarban ni pasal tak masuk. Dia pun datang zikir bagus apa semuanya, tapi bila duduk sama-sama dengan dia, dia cakap pasal pula, cakap pasal ni. Kadang-kadang itu doa tak power lagi, tak sampai nangis ke apa semuanya. Kita punya jemaah bagus, kita punya jemaah bagus, kita punya jemaah tu benda gini. Kan tu mengumpat orang lain, rasa diri lebih baik. Dan tu saja mungkin menghina kaum yang lain. Sedangkan Allah SWT kata apa dalam Quran? Ya allazina amanu la yasar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Orang yang beriman, jangan satu kaum itu menghina, mengecilkan satu kaum yang lain, kemungkinan orang yang dihina tu lebih baik daripada yang yang kata. Walau wanita pun kemudian khusus pula juga pada golongan wanita. Dan juga jangan orang wanita mengecilkan golongan wanita yang lain. Asa yakunna khairan minhum. Kerana kemungkinan golongan wanita yang, di, yang dikecilkan tu lebih baik lagi khairan daripada yang yang kata-kata tu. Itu bukan mencucikan hati. Jadi duduk kat dalam apa-apa majlis apa dia panggil tu, mencucikan hati tau, tak tahu ke belajar zuhur ke apa semuanya, kita cintakan pasal tu semua. Adakah itu semuanya khas untuk ilmu tasawuf, ilmu zuhur? Tak dapat ilmu, tak jumpa dalam Quran ke tu, tak jumpa dalam hadis ke tu? Jadi sebenarnya guru yang paling besar, saya katakan guru tasawuf lah yang paling besar ni pakai bahasa ya, adalah Rasulullah SAW. Jadi duduk baca Quran, duduk baca hadis, itulah yang mensucikan, mensucikan hati benar. Buat sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang besar ataupun yang kecil, itulah yang mensucikan, mensucikan hati. Satu ni peringatan lah bagi diri saya juga, teman-teman, bahawa fungsi Rasul sebenarnya adalah antaranya mensucikan hati. Bukan hanya kita tahu hukum makar, kita tahu macam mana nak solat, kita tahu macam mana nak wuduk, dah bagus dah kita. Tidak, jangan lupa bahawa tazkiyatun nufus termasuk satu perkara yang amat penting dalam kepribadian muslim ataupun muslimah. Jangan lupa. Kadang-kadang itulah yang yang mungkin kurang. Jadi tak apa kalau kita kurang dalam bab ini, masa tidak terlambat lagi untuk kita terus apa ni, memperbaiki diri kita sendiri. Ini adalah satu usaha yang berterusan. Cuma cara kita insya-Allah dengan cara yang yang ditunjukkan oleh As-Sunnah. Jadi kalau kita kurang misalnya menjarai orang sakit, menjarai kubur misalnya, sedangkan itu sunnah untuk orang lain buat dan seterusnya. Alah ni jarak-jarak tapi buat bid'ah. Kita selalu gitu je kan, kita bagus sangat je. Padahal benda tu kita tak buat, benda tu bagus sebenarnya, baik. Dia boleh mencucikan hati atau tidak cara kubur ni? Tak. Buat dosa lagi ya? Itu kalau buatnya salah. Kalau buatnya salah kat hari Jumaat ke, hari raya ke, ataupun ada baca-baca tentu amalan tentu. Sekarang awak dah tahu benda tu tak, mana yang boleh, mana yang tak boleh. Takkan amalan tu tak bagus, tak tahu faedah yang menjadi kubur. Selalu buat. Jangan pula hari Jumaat aja lah. Saya masih selalu buat. Kalau kita ada masa, pergi jalan di kubur, doa untuk orang yang masih kubur, tengok itu semuanya. Kita akan mengingatkan kita kepada maut dan akhirat. Dia akan mencucikan hati atau tidak? Jadi zikir dia yang mencucikan hati. Jangan pula lepas ni semua. Mari kita satu bas kan, kita pergi rombongan, pergi pergi kubur. Macam mana nak ikut? Bayar lah. Macam gitu aja. Sayangnya adik macam gitu. Kalau tak mengikut lah tak nak buat. Tuduh buat sini. Ini kan amalan fardi, amalan individu. Kita buat secara individu lah. Dan kalau boleh tak ada orang tahu. Jangan pergi malam-malam kalau takut. Pergi waktu di siang. Dan banyak lagi contoh yang contoh-contoh yang lain eh, buat kemampuan kita. Dari situ kita mampu, kita mampu. Kita tengoklah kubur ni kubur baru ke, kubur yang zaman baru ke, macam mana eh, kita nampak dia ni. Kita tengah sahaja. Ada orang fobia eh, tak nak pergi terus. Ingatkan tu tempat bina, tempat tempat apa ni, tempat salah kita pergi. Macam pergi dispo pula eh. Ingatkan itu adalah tempat yang baik kita kita pergi. Nabi SAW selalu pergi ke kubur wakil eh, dan dia mengajak kita pergi negara itu. Baik, wa yuzakihim, dan Rasul ini akan mensucikan mereka. Jadi kita kalau nak tafsirkan di contoh memang panjang lebar eh. Jadi mungkin apa kita cakap tu mencukupi insya-Allah. Memang takkan habis kita mentafsirkan ya Al-Quran ini. Baik, innaka antal azizul hakim. Dan sekali lagi doa ini ditutupi dengan at-tawassul, dengan nama-nama Allah yang yang mulia, iaitu sebabnya engkau adalah Al-Aziz yang mempunyai izzah, yang mempunyai kekuasaan, kekuatan. Al-Hakim, dan engkau juga lah yang mempunyai hikmah, kebijaksanaan. Dan kedua nama ini selalu kita dapati dalam Al-Quran Al-Karim, Al-Aziz, Al-Hakim. Bahkan kita akan jumpa dua nama ini selalunya berganding. Aziz mesti kombinasinya dengan apa? Hakim. Ada sebab ke tak ada sebab tu? Ada sebab. Al-Aziz, Al-Hakim tu ada sebabnya, ada rahsianya. Kenapa digabungkan? Sebab Al-Aziz itu artinya Al-Izzah, yang mempunyai kemuliaan, yang mempunyai kekuasaan, yang mengalahkan keperkasaan, yang tidak dikalahkan, yang kuat. Jadi kamu minta dengan yang kuat, yang perkasa, yang menang selalu, yang tak pernah dikalahkan. Jadi insyaAllah akan dikabulkan atau tidak permintaan kita, ya. Dan selalu benda itu boleh dilakukan oleh Al-Aziz. Kita minta diutuskan Rasul, satu benda yang memerlukan kepada kekuasaan. Dia minta kepada Al-Aziz. Jadi apa juga yang menghalang, dia akan menang. Allah SWT kalau dia lakukan, dia akan menang. Jadi Al-Aziz, dia akan memenangkan Rasul ini, dia akan biarkan Rasul ini dapat membacakan Al-Quran. Walaupun orang cuba tutup telinga-telinga mereka dan telinga orang lain supaya tak mau dengar Al-Quran, tapi dengan izzah, dengan kekuasaan Allah SWT, orang dengar juga akan apa? Akan firman-firman Allah SWT. Dan akan ada di kalangan umat ini yang akan baca Quran terang-terangan, tak takut pun. Mungkin ada yang takut, tapi ada yang akan tidak takut dan tak gentar. Mungkin Nabi SAW akan pilih orang Quraisy, kata apa? Jangan kamu dengar kepada Quran ini. La tasma'u lihadal Qur'ani wal ghawfi. Dan main-mainlah, berburak-buraklah kamu apabila Quran dibacakan. Supaya apa? Tak mau dengar. Macam kadang-kadang kita tengah kasi nasihat, Dia pun nak isi berbual-bual apa semuanya, so dia tak nak dengar. Kalau pegangan pun dia tak dengar tu, dia main-main-main, cakap letih-letih lah. Soalnya macam itulah. Jadap, itulah wasiat mereka kepada orang Mekah. Dan siapa juga yang datang Mekah, supaya jangan dengar kan Nabi SAW bila dia baca Quran. Kata sihir lah, itulah yang dia maksud. Tapi apa berlaku? Kekuasaan Allah SWT mentakdirkan bahawa ada juga orang Mekah yang mendengar Al-Quran, yang sehingga mendapat hidayah daripada ini. Ya limu ya'limu kitab wa yuzakkim innaka atal aziz. Kemudian Al-Hakim, dan kau maha bijaksana. Sebab kalau kuat saja, kalau perkasa saja, kalau selalu menang saja, tapi bunyi kecil, buat perkara tak senonoh, benda yang tak patut, projek yang tak patut buat, pasal dia kaya, pasal dia bagus, apa-apa dia buat, hari merugikan, tak berfaedah, Tak ada kebijaksanaan. Bagus tak? Aziz tu tak patut. Radio besar, dia punya kekuasaan, tentera bagus, tapi dia attack yang apa ni? Orang yang baik-baik sekali. Dia buat benda-benda, ya banyak dia punya apa tu, kekuasaan, tapi dia buat perkara-perkara dia yang tak memberi manfaat kepada rakyat sekali. Tak bagus kan? Sebab itu digandingkan dengan apa? Dengan Al-Hakim, kebijaksanaan, maha bijaksana, tahu meletakkan sesuatu pada tempatnya, tidak menganiaya, tidak zulm. Sebab itu digandingkan dua nama ini selalu dalam Al-Quran. Innaka antal azizul hakim. Dan semua ini menunjukkan bahawa satu sunnah di dalam kita berdoa, satu adab dalam kita berdoa supaya lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adalah kita dengan meminta dalam doa kita dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bukan dengan sebarang nama, dan bukan dengan semua nama, 99 nama sekali awak masukkan dalam doa awak, ya Allah. Itu bukan fiqh di dalam berdoa, bukan kefahaman di dalam berdoa. Tapi kalau kita lihat ayat-ayat ini, apa dia? Nama-nama tertentu kan? Untuk permintaan-permintaan tertentu. mula-mula As-Sami' Al-Alim sebab kena dengan permintaannya. Kemudian At-Tawwab Ar-Rahim sebab kena dengan permintaannya, minta minta ampun, minta disayangi. Kemudian Al-Aziz Al-Hakim yang Maha Berkuasa, perkasa dan Maha Bijaksana sebab permintaannya kepada yang memerlukan kekuasaan dan kebijaksanaan. Pilih satu rasul dengan bijaksana. Baik. Jadi bila kita doa tu, kita doa dengan nama-nama yang munasabah, dengan minta dengan nama yang tak munasabah. Minta pengampunan dengan apa? Dengan Al-Qahar, Al-Jabbar, iaitu yang berkuasa, yang hebat, mengalahkan musuh-musuhnya. Tak kenalah nak minta pengampunan dengan nama tu kan. Kalau minta harta rezeki daripada Allah SWT, minta kepada Al-Ghani, minta kepada yang yang kaya. Nahnu faqir antal ghani wa nahnu fuqara. Engkau lah yang maha kaya, kami lah fuqara. Itu kan bertawassul dengan nama Allah SWT yang sesuai. Jadi itulah yang kita boleh ambil daripada daripada ayat yang ini, daripada doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan ini dinamakan At-Tawassul. At-Tawassul. Banyak orang tanya pasal tawassul, banyak kebingungan berlaku pasal tawassul. Dan tawassul ni adalah mencari satu jalan wasilah kepada Allah SWT, mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan mengambil satu jalan. Betul mana? Dan dalam kes ini, untuk untuk dibabulkan satu doa, kita ambil satu jalan. Dan bagaimana kita nak, bagaimana jalannya nak doa kita dibabulkan? Dengan menyeru nama-nama Allah SWT. Sebab itulah Allah SWT perintahkan walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah SWT mempunyai nama-nama yang husna, yang baik. Maka mintalah kepadanya dengan nama-nama. Dan tawassul lain pula adalah tawassul dengan apa? Dengan amalan-amalan yang salih yang pernah kita kerjakan, termasuk iman. Iman tu juga satu amalan kita. Jadi ya Allah, aku telah beriman kepada engkau, aku telah mengikut sunnah Nabi engkau, maka terimalah amalan kita. Itu satu tawassul. Tawassul dengan apa? Dengan amalan kita. Kalau kita lihat dalam Quran, ada doa-doa seperti itu. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula fakutubna ma'asyahidin. Al-Hawariyun, sahabat-sahabat yang menyokong Nabi Isa AS, kita berdoa, wahai Tuhan kami, kami telah beriman dengan apa yang kau turunkan pada Injil ini. Wattaba'na ar-rasula, kami telah mengikut Nabi Isa ini, maka tuliskanlah kami daripada golongan orang yang menyaksikan Islam. Jadi mereka bertawassul dengan apa? Dengan perbuatan mereka, dengan amalan soleh mereka, beriman dan mengikut sunnah, ataupun amalan-amalan lain yang khusus seperti yang terdapat dalam hadis. Hadis gua, tiga orang yang di dalam gua bertawassul dengan amalan mereka, dengan berbuat kebajikan kepada kedua ibu bapa, yang lagi satu pula menunaikan amanahnya, dan lagi satu pula takut kepada Allah SWT bila boleh melakukan maksiat kepada Allah SWT dengan berzina dengan seorang wanita, tetapi dia takut kepada Allah SWT. Jadi tiga orang ini dalam gua yang ketika dia terperangkap tu, bertawassul dengan dengan amalan-amalan salih mereka. Maka hinggalah batu yang menutupi gua tersebut bergerak sedikit demi sedikit sampai kita dapat lepas keluar tersebut. Itu bertawassul dengan amalan salih. Lagi satu bertawassul yang ketiga adalah bertawassul dengan doa. Doa siapa? Doa orang lain. Dan mungkin-mungkin orang itu adalah orang yang salih, jadi katakan doanya insyaAllah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dikenal sebagai orang yang baik, yang saleh. Itu kebenaran. Jadi itulah tiga jenis tawassul. Tawassul dengan nama-nama Allah, tawassul dengan amalan saleh, tawassul dengan doa orang yang saleh. Dan orang yang saleh itu mestilah mati hidup. Kalau orang dah mati, tak boleh, tak boleh doa. Kita yang doa kan untuk dibatil lah kalau orang yang berdoa dengan atau bertawassul dengan kebesaran Nabi SAW, ya, dijahin Nabi SAW, ya Rabbi bin Mustafa kan ada, bandir maqasidana, wahai Tuhanku dengan Mustafa, dengan Nabi, kita tawasul dengan Nabi. Balik maqasidana, sampaikanlah kehendak-kehendak kami, tujuan-tujuan kami. Sedaplah dengan nyanyian dia apa semuanya, tapi kita bertawasul dengan apa? Dengan Nabi SAW. Nabi SAW bukan nama Allah, Nabi SAW bukan amalan saleh, Nabi SAW bukan doa orang yang saleh. Nabi SAW dawah tak kena tawasul ini. Dan dia bukan masalah kecil. Asalnya dia tidak berapa besar. Bertawasul dengan wali, bertawasul dengan apa? Dengan kebesaran Nabi. Tapi benda yang kecil ini dia boleh bawa kepada benda yang besar. Dan besar dia amat besar. Sebab kita bertawasul dengan wali, dengan kebesaran wali tersebut, dengan kebesaran Nabi SAW, nanti lama-lama ada etikat lama kibur, kita minta yang kebesaran dia, dengan kehebatannya, dekatnya dia di sisi Allah SWT kan. Lama-lama kita minta dengan apa? Dengan dia tu, itu yang berlaku. Lama-lama minta dengan dia. Dan banyak orang yang anggap bahawa minta dengan melalui tawasul dengan Nabi ke dengan wali-wali ni lebih baik daripada bertawasul dengan nama-nama Allah SWT sendiri, ataupun bertawasul dengan tawasul yang syar'i, yang sunnah. Itu kita lihat. Okay, doa yang paling best adalah doa ni. Sebab apa dia? Ini punya becek aku, dan siapa ada tulis dalam dia ada tawasul-tawasul ni. Siapa ada tawasul dengan apa dia jalani lah. Tawasul dengan itulah, dengan ini lah. Lama-lama mereka apa? Mereka menyembah. Mereka minta pada kelihatan Allah SWT. Baik, di dalam Quran jelas bagaimana mengajar kita, bagaimana kita bertawasul dalam kita berdoa dengan nama-nama Allah SWT. Diusahakan untuk kita lebih memahami akan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya dengan banyak baca tafsir, banyak baca tafsir. Jadi kita hati kita perhatikan akan tafsiran terhadap nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ada apa-apa soalan? Mungkin soalan ini. Kali-kali akan datang kita baca sikit daripada kitab. Daripada ayat-ayat tadi bahawa Allah SWT mengajar kita sebenarnya bagaimana Nabi-Nabi berdoa kepada Allah SWT. Menunjukkan bahawa tidak ada orang yang boleh apa ni, boleh berkata cukup dan tak payah nak berdoa. Dan kalau kita lihat bahawa doa tu memang mempunyai ikatan. Tak boleh kita katakan kita doa ke tak doa pun, kalau Allah tak berikan, jadi-jadilah juga. Apa nak doa? Tak payah nak doa. Betul tak tu? Salah. So, ada perkara yang tak akan berlaku, tak akan berhasil kalau kita tak doa. Dan memang doa tu adalah satu sebab untuk berhasilnya itu. Jadi kita katakan kalau aku doa ke tak doa, aku akan apa ni, benda tu akan berlaku. Jadi kita cakap dengan dia, kalau kamu makan ke tak makan, kamu minum ke tak minum, kamu mesti hidup. Ya. Allah kalau semata nak takdirkan aku hidup, aku akan hidup. Cubalah, tak payah makan, tak payah minum. Sama juga dengan doa. Bagaimana makan dan minum tu sebab untuk kita terus hidup, tak mati. Doa tu juga sebab untuk kita capai hajat-hajat kita. Jadi dalam zaman kita sekarang ni, kita dapati bahawa kadang-kadang sikit kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wataala. Sebabnya lepas solat tu doa tu tak sunnah. Ha. Jadi lama kelamaan kita dah tak doa lagi. Jadi lama hati kita pun jadi keras. Jadi apa dia punya solution dia? Jadi solution dia tetap ikut sunnah. Jangan berdoa selepas solat fardu dengan cara jama'i tu lah. Dan juga jangan doa sendiri pun. Pun bukan sunnah juga doa sendiri lepas solat. Lalu lah macam itu tak. Bukan sunnah, macam tak buat. Habis solat saja, zikir, lepas zikir dah jalan. Jadi bila yang mereka berdoa? Ya Allah, mereka berdoa dalam solat. Bila? Dalam solat, dalam waktu solat lah. Waktu kita dekat dengan Allah SWT, dia beri kita itu masalahnya imam cepat. Kita kena ikut imam. Tak sempat tiga kali pun kadang-kadang nak baca surah Al-Raqqal Aziz ke surah Al-Raqqal Alam, imam dah pindah dari satu tempat. Dia sujud ke rukuk misalnya, rukuk ke sujud, kalau sujud ke duduk. Jadi bagaimana? Ini jawab kita. Kalau kita tak dapat berdoa waktu kita solat secara berjemaah dengan imam masjid, maka kita berdoa waktu kita solat sendirian. Itu bebas. Jadi berapa panjang kita nak semayang, boleh. Tak ada orang nak larang. Takut riak ke apa sebenarnya. Semayang kat mana bagus? Keluar dari masjid, balik rumah. Semayang kat rumah. Yang kesian tu yang kat rumah pun tak ada privacy juga. Itu kesian lah. Kalau macam itu duduk stay je kat masjid semayang je lah. Itu kena lawan aku. Tapi maksudnya dalam solat sunat tu lah yang kita banyakkan kita punya, kita punya doa dalam. Tak puas juga rasa nak doa lagi, tak apa. Lepas tu doa lagi tak apa. Lepas solat nak doa lagi tak apa. Faham eh? Dan kalau lagi kita rasakan nak doa lagi banyak lagi, mungkin kita dirikan solat malam. Bagaimana sunat Rasulullah SAW. Dan tujuan kita nak doa waktu malam pun bagus. Itu pun bagus. Kita kena usahakan lah dengan sihat eh. Sihat saya. Kadang-kadang aku tengok pun macam itu masalah dia. Pasal orang tak nak doa dengan imam, dengan jamaah lain. Jadi dia tak doa terus. Jadi kita cuba, kita panjangkan solat kita ke apa ke, dan kita doa. Doa sikit-sikit pun tak apa. Jangan doa apa yang panjang. Tetapi doa tu, pendek-pendek tu, kemudian kita doa 2-3 kali. 3 kali doa pun bagus. Apa nak tinggal pindah sana tu pun dah bagus dah. Rabbana zalam lampu sana tu pun bagus sebenarnya. Kemudian lagi satu tu doa yang bagus. Rabbana lah tu zil puluh bala wa'ala izhadai sana pun bagus. Itu macam 3 kali dah lah. Dah 9 kali. Kalau tak banyak, tak pandai doa pun dah bagus dah. Tapi faham makna ni. Kita ulang 3 kali bukan pasal 3 kali tu sunnah kalau. Pasal 3 kali tu ada apa ni. Kita ulang untuk rasakan dia punya apa tu makna. Dan jangan kita doa tanpa kita tak tasbih. Subhanallah Rabbil A'la baca dulu. Relax dulu kemudian baru kita doa. Baik. InsyaAllah dengan itu kita rasa ni dapat tasbih tu lupus dan kita nanti kita insyaAllah. Apa soalan tadi? Bagaimana kita berdoa? Kita pakai? Rabbana ataupun Allahumma. Rabbana ataupun Allahumma. Rabbana kita dah katakan Tuhan. Yang ini akan mendengar rububiyah. Allahumma maknanya kita panggil Allah. Allahumma tu banyak Allah. Panggil Allah lah, panggil nama Allah. Yang ini ya Allah maksud dia macam tu. Dan kita tahu dua-duanya boleh. Ya Allah sebenarnya menggunakan nama Allah SWT adalah satu tawasul dengan nama yang paling hebat dalam di antara nama-nama Allah SWT. Nama yang paling besar di antara semua nama-nama Allah SWT adalah nama Allah. Jadi kita sebenarnya bila kata Allahumma itu adalah bertawasul dengan nama Allah. Jadi tak kira lah Allah, nama Allah itu semua yang paling umum. Jadi bila kita boleh pakai Rabbana pula, sebagaimana kita terangkan, bila kita minta sesuatu yang ada kena dengan rububiyah Allah SWT, rezeki dan sebagainya, terus kita panggil ya Rabb, ya Rabb, untuk kita permulaan. Ya Rabbi, Rabbana dan sebagainya. Jadi jawapan saya tu tak ada kesetuan yang tertentu. Mulanya dengan Allahumma sekali-kali, mulanya Rabbana, ataupun pakai dulu sekali. Allahumma Rabbana tu pun ada dalam Al-Quran. Nabi Isa AS dia bertawasul dengan apa? Dulu sekali. Qala Isa ibn Maryam, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'. Nak minta tu benda yang besar ni tu. Qala Isa ibn Maryam, berkata Isa ibn Maryam, Allahumma Rabbana, dulu sekali. Ya Allah, wahai Tuhan kami, anzil alaina, turunkan atas kami, pada kami, ma'idatan minas sama', hidangan, makanan, minuman daripada langit. Dia bertawasul dengan apa? Allah yang disembah dan juga Rabbana. Okey, dua sekali boleh. Sebab dua kena dengan semua jenis doa, insyaAllah. Allah Allah, insyaAllah. Kita dah dengan lewat. Kita mesti bismillahirrahmanirrahim. Aku lupa jahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.